Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang ke-18 dan setelahnya dari surah Al-A'raf. Setelah iblis memohon kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya dengan tujuan memalingkan anak-anak cucu Adam dari kebaikan, dari kebenaran menuju kejelekan, dari arah depan, belakang, kiri, kanan, sehingga dia mengatakan wala tajidu aktsarahum syakirin, engkau tidak akan mendapati banyak di antara mereka bersyukur. Ini di antara hamba-hamba Allah, anak-anak cucu Adam, karena pengaruh dan godaan syaitan banyak tergelincir jauh dari kebenaran, jauh dari kebaikan. Dan syaitan nantinya akan berlepas diri. Di hari kiamat dia akan cuci tangan dan mengatakan saya hanya sekedar membisik-bisikkan saja. La haula wa quwwata illa billah. Qala khruju minha madhuuman madhuura. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan keluarlah engkau wahai iblis dari sorga ini. Atau sebagian ulama menafsirkan maqam, kedudukan mulia yang ada mereka pada saat itu, sehingga diusir keluar dia dari maqam itu atau sorga itu. Madhmuman madhura, yakni tercelah dan terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diusir dia dari surga. Kemudian Allah mengatakan laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum majma'in, siapapun yang ikut engkau maka kami akan memenuhi neraka jahannam dari engkau dan pengikutmu. La haula wa quwwata illa billah. Karena memang demikianlah tujuan yang diinginkan oleh syaitan iblis. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena memang sudah ditentukan dia sebagai penghuni neraka sa'ir, maka dia cari teman. Mencari teman untuk masuk ke dalam neraka sa'ir bersama-sama. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan barakallahu fikum kepada kita tentang ayah kita Adam alaihissalatu wassalam. Allah mengatakan wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata. Setelah Adam dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua diperintahkan sujud kepada Adam, ternyata malaikat semua sujud kecuali iblis yang enggan. Maka Allah memerintahkan kepada Adam uskun anta wa zaujukal jannah, diamlah engkau, hiduplah engkau di dalam surga ini dengan istrimu Hawa. Fakula min haitsu syi'tuma, silakan kau makan apapun yang ada di dalam surga ini, dari buah-buahan dan yang lainnya, silakan. Fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata, dan jangan pernah kau dekati satu pohon ini, jangan kau makan buahnya. Fatakuna minal zalimin, yang dengannya kalau engkau melanggar larangan ini, memakan buah pohon ini, maka engkau menjadi orang-orang yang aniaya. Baik. Wa qasamahuma inni lakum ala minan nasihin. Awgapan. Fa waswasa lahuma syaitan, maka datanglah syaitan, yakni iblis. Fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Datanglah iblis, datanglah syaitan untuk mempengaruhinya. Karena di dalam surga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Adam keistimewaan, tidak tampak auratnya. Barakallahu fiik. Tidak tampak auratnya. Walaupun tidak berpakaian. Fa waswasa lahumas syaitanu liyubdiya lahumā mā wūriya 'anhumā min sawātihimā. Maka datanglah syaitan mempengaruhinya untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kalau dia langgar maka akan nampak auratnya. Subhanallah. Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Datang iblis sambil mengatakan, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajara illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wahai Adam, wahai Hawa, tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang kalian berdua memakan pohon ini, buah pohon ini, kecuali karena Allah khawatir kalian berdua akan menjadi malaikat atau menjadi orang yang kekal di dalam tempat ini. Baik. La haula wa quwwata illa billah. Ini tipuan, barakallahu bikum. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, dan bahkan iblis memperkuat pengaruhnya dengan memakai sumpah. Wallahi, demi Allah. Baik. Aku beritahukan ini kepada engkau tidaklah kecuali hanya sekedar menasehati. Aku lebih berpengalaman, aku lebih tua, aku lebih awal dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku tahu semuanya. Ini pengaruh. Syaitan demikian mempengaruhi. Kalau orang sudah terjerumus, maka dia pun dikucilkan, ditakut-takuti. Begitu diajak, ayo lakukan ini, ayo lakukan ini. Dari kemaksiatan, dari penyimpangan, dari ayo lakukan. Baik. Begitu dia telah melakukannya dan terjerumus ke dalamnya, maka ditakut-takutilah dia. Ya kan? Kau telah melakukan perbuatan dosa dan seterusnya. Baik. Sehingga orang itu pun putus asa, bukan semakin dekat kepada Allah tapi justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala kalau ikut pengaruh syaitan. Tapi jika sekiranya dia justru lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang terbaik untuknya. Ketika dia salah, keliru, akhirnya dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri, maka itulah yang terbaik untuk dia. Karena orang ya senantiasa digoda oleh syaitan, dipalingkan dari kebaikan sekuat kemampuan dia. Barakallahu fikum. Karena inilah pekerjaannya, syughluhu syaghil. Ini pekerjaannya. Jadi kesibukannya. Tidak ada kesibukan lain kecuali ain memalingkan orang dari kebaikan, memalingkan orang dari kebenaran. Jadi, menuju kejelekan dan penyimpangan. Ini yang dia lakukan. Jadi itulah yang senantiasa menjadi kesibukan dia. Wallahul musta'an. Wa qasama huma inni lakum la minan nasihin, dan dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa dia hanya sekedar memberi nasihat, memberikan arahan-arahan. Wal iyadu billah, kalau penasihat dia semacam iblis ini, jadi sangatlah mengerikan. Fadallahu ma bi ghurur. Falamma dhaqa asy-syajarata badat lahumā sawātuhumā wa tabaqa yakhṣifāni 'alayhimā min waraqil jannah. Maka ketika dia memakan pohon, buah pohon tadi, nampaklah auratnya. Badat lahumā sawātuhumā, aibnya kelihatan. Barakallahu fikum. Kekurangannya, kejelekannya nampak. Badatlahu ma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Sehingga pada saat itu langsung dia berusaha untuk mencari daun-daun yang ada di dalam surga untuk menutupi auratnya. Barakallahu fikum. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma asy-syajarah wa aqul lakuma inna asy-syaitana lakum aduwwum mubin. Falamma dhaqa asy-syajarata badat lahumā sawātuhumā wa tabaqā yakhṣifāni 'alayhim min waraqil jannah wa nādāhumā. Ketika nampak sudah auratnya dan secepat mungkin dia mengambil dedaunan dan menutupi auratnya, Allah memanggil Adam dan Hawa. Wa nādāhumā rabbuhumā alam anhakumā, wahai Adam, wahai Hawa, tidakkah aku telah melarang kalian berdua mendekati pohon ini memakan buahnya? Barakallahu fikum. Baik. Wa qul lakum inna syaitana lakum aduwwum mubin, dan aku telah menyampaikan kepada kalian bahwa syaitan itu musuh kalian yang paling nyata. Subhanallah. Baik. Senantiasa dia mengajak kepada kejelekan, mengajak kepada keburukan. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang kondisi Adam dan Hawa. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya pun tobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Zalamna anfusana, wahai Rabb kami, kami telah mendzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika sekiranya engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, maka kami akan menjadi orang-orang rugi. Maka semua kita, barakallahu fikum, anak keturunan Adam alaihissalatu wassalam, ya senantiasa salah, keliru, dosa, maksiat, besar atau kecil dosa itu, maksiat itu, barakallahu fikum, kita melakukannya. Barakallahu fikum. Kullu bani Adam khata, semua anak cucu Adam khata, senantiasa berlaku salah, dosa, keliru. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang salah, keliru, melakukan dosa, yakni yang senantiasa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, senantiasa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadikan syaitan, iblis kecewa berat. Jika yang telah digoda itu terjerumus, ternyata dia tobat, langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dia kecewa, dia merasa bahwa usaha upayanya sia-sia untuk orang ini kalau dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sangat dia bergembira kalau hamba tersebut senantiasa ikut di bawah perintahnya, keinginannya. Wallahul musta'an. Maka sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, kekeliruan adalah yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalannya. Baik, itulah yang terbaik. Dan dengannya dia telah melakukan ibadah yang sangat besar, yaitu at taubat. Taubat itu adalah taufik minallahi subhanahu wa ta'ala, sekaligus ibadah agung yang Allah subhanahu wa ta'ala sangat cintai. Innallahi yuhibbut-tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang senantiasa taubat dan senantiasa membersihkan, mensucikan diri. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan tentang Adam dan Hawa yang ditipu daya oleh iblis sehingganya dia melanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada Adam dan Hawa untuk kembali ke jalannya, taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta ampun dan berharap ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengatakan seadanya engkau ya Allah tidak mengampuni kami, merahmati kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita juga semuanya dari semua kesalahan dan kekurangan yang kita lakukan. Kita tutup dengan para pemajlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.